tidak dimadu seumur hidup. Selama dia masih mampu mengurus dan melayani suami. Calon istri itu inginnya kayak istri Ali bin Abi Thalib. Enggak mau dimadu seumur hidup. Dan hal itu diterangkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir bolehnya syarat istri tadi. Mohon penjelasan. Dan istri tadi tidak pernah mengharamkan poligami. Dan istri itu juga faham. Apa ini boleh syarat begini? Pertama, para ikhwah rahimakumullah, sebenarnya secara tidak langsung syarat ini sebenarnya ini sudah dibakukan dalam ketentuan nikah di Indonesia berupa sighat ta'liq. Salah satu deliknya, delik kalimatnya adalah ini, setia sama istri, tidak menduakan. Itu dibaca suami itu harus terus diteken, kan begitu. Secara tidak langsung sudah baku jadi aturan pernikahan di negeri ini, yaitu sighat ta'liq. Dalam pandangan Islam, ikhwanna, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu berlaku syarat di antara mereka, hukum asalnya berlaku. Apa yang mereka syaratkan itu berlaku sepanjang tidak melanggar kitabullah. Dan memang dalam kasus seperti ini, kalau istri menuntut dia tidak dimadu, sebagai syarat dia mengajukan nikah dengan seorang laki-laki, memang dia tidak melanggar kitabullah. Kitabullah kan tidak menyuruh dalam arti mewajibkan, tapi membolehkan. Nah, membolehkan beristri lebih dari satu, tidak mewajibkan. Malah bagi orang yang takut untuk tidak adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, ya satu aja. Sudah tahu enggak bisa adil nantinya. Satu. Malah dilarang nambah dari satu. Begitu, ikhwah. Maka kalau syarat ini sudah diucapkan, syarat ini diberlakukan, artinya diterima. Suami punya ketentuan, dia harus jaga syarat ini. Dalam arti tidak yang bentuk sighat ta'liq tadi ya. Tapi yang dia dalam bentuk syarat antar mereka, calon suami istri ini. Itu berlaku. Jadi jangan dasarnya karena udah cinta kali yang perempuan itu, nah syarat ini ucapkan aja lah, nanti kulanggar ini. Nah, boleh kok. Nah, dan sebenarnya untuk perempuan, untuk wanita, apalagi kalau dia sudah mengenal Islam ini kan agama dengan aturan sempurna. Tidak ada cacat kan? Tidak ada yang tidak baik dari aturannya. Seharusnya sebagai perempuan, dia tidak layak mengajukan syarat ini. Walaupun hak dia itu. Kenapa ya, ikhwah? Karena kalau suaminya mampu, bukankah yang baik itu lebih dari satu? Karena itu dari aturan Islam. Kalau mampu, dan dia kan tidak bisa ngukur suaminya mampu atau tidak ke depannya. Tapi kalau disyaratkannya begini, bila mana engkau tidak mampu, syaratnya kamu tak boleh memadu aku. Betul. Pas itu. Dan kemampuan itu bisa diukur, bisa diketahui si laki-laki. Dia harus jujur kepada dirinya. Jujur dia kepada Rabbnya. Bukan standar ukur syahwatnya. Kalau syahwat, laki-laki ini dikasih 100 perempuan pun mampu. Urusan syahwat namanya. Melepas syahwat. Tapi dalam urusan yang sebenar-benarnya harus adil, yakni nafkahnya, kemudian pembagian-pembagiannya yang sudah saya jelaskan ke ikhwah. Yang harus adil, pembagian pun harus adil. Punya aturan. Orang goblok gak tahu ilmu sunnah, ta'adud itu. Bilang gak ada harus bagi-bagi. Itu goblok namanya itu. Sembarang cakap itu ikhwah. Ini diatur Islam ilmu ini. Gak perlu ada bagi hari. Ajib. Gak perlu ada pembagian jatah. Oh, dalilnya banyak bicara itu. Gak perlu. Rasulullah saja bagi itu. Kadang beliau bagi-bagi sehari-sehari, kadang beliau gilir sekaligus semua satu malam. Sampai-sampai kalau bukti ada pembagian, enggak akan salah satu istri Nabi menghibahkan harinya ke istri lainnya, jatahnya. Tanda dia punya jatah, punya bagian khusus. Ah, begitulah ikhwah yang saya muliakan. Sehingga syarat ini tidak layak kalau wanita itu memberi syarat mutlak tanpa dikaitkan kemampuan suami. Kamu enggak boleh memadu saya. Apakah dia berpikir memadu itu jelek? Coba dulu, wahai para istri. Bila mana para wanita beranggapan suami memadu istrinya, artinya nikah lagi itu tidak baik, dipertanyakan Islamnya. Soalnya ini aturan dari langit. Fankihu ma thoba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah, kata Allah. Coba, perintah. Nikahilah, itu perintah. Disuruh nikahi wanita yang disukai laki-laki itu. Dua langsung disebut. Tiga, empat jatah terakhir banyaknya jumlahnya. Tapi kalau tak mampu adillah, satu. Jangan coba-coba tambah dua. Nanti marah Allah. Jadi harusnya kan perempuan tidak berpikir yang terbaik tidak dimadu. Itu salah. Salah itu. Tobat itu. Itu berarti melawan hukum Allah. Kalau itu enggak terbaik, enggak disuruh Allah. Apa pula disuruh kalau enggak terbaik itu? Nah, begitu ikhwah. Kalau itu sempat enggak terbaik, enggak akan Allah suruh. Nikahilah dua, tiga. Coba. Jadi saya minta. Karena takut kita pikiran begini. Betul katanya enggak mengharamkan. Enggak diharamkan, tapi disyaratkan ya tak boleh. Nah, ini dia. Ya. Ini kan sama saja nanti ujungnya. Tapi kalau memang dia bilang kalau kamu enggak sanggup, haram kamu poligami ya. Bisa kita nikah, tapi haram kamu madu saya kalau kamu enggak sanggup menjalankannya. Ah, itu boleh, syaratnya boleh. Begitu. Karena kita khawatir nanti yang seperti ini menjadikan wanita beranggapan hukum Allah itu jelek. Yang udah buat jelek jangan ditengok. Dianya jelek itu hukumnya betul. Suka kali ikhwah, masyarakat ini lihat poligami orang yang jelek yang buatnya. Ribut, berantem, yang antar istri jambak-jambakan, itu ditengoknya. Yang istri yang satu ditinggalkan, suami di istri yang satu aja, itu ditengok masyarakat kita. Ya jelek lah. Yang jelek itu pelakunya. Hukum gak gitu ngaturnya, ikhwah. Gak gitu. Wahai para ummahat, ibu-ibu sekalian, luruskan pemikiran ini. Jadi bukan berarti, wow, ini karena laki-laki yang untung, jadi dipaksa kami yakin itu baik. Enggak. Ini bukan hukum laki-laki, ini hukum Allah ini. Hukum dari langit datangnya. Tapi kalau hukum laki-laki, bolehlah ibu-ibu protes. Iyalah, orang laki-laki yang enak katanya. Kami yang sakit. Kalau ini bukan hukum Allah, kritik aja. Lawan aja, orang hukum manusia. Tapi hukum Allah, bagaimana? Allah yang paling tahu maslahat untuk masyarakat ini. Allah paling tahu maslahat untuk hamba. Nah, itu yang perlu saya tegaskan dulu. Perkara belum mampu lain urusan. Kan sudah saya sampaikan ke ikhwah. Tidak dipaksa, tidak disuruh harus membabi buta. Pokoknya aku kawin lagi sebelum mati. Enggak gitu. Itu enggak betul tuh pemikirannya itu. Sudah salah itu. Pokoknya belum mati aku mesti kawin lagi. Nah, itu salah. Tobat itu yang punya pikiran begitu. Enggak itu disuruh Islam. Ada aturan mainnya. Mampu. Mampu mah. Maju. Amalkan. Baik itu. Insya Allah baik. Kalau mampu. Tapi jalani aturannya. Nah, itu yang perlu saya tegaskan ke ibu-ibu sekalian. Jadi enggak lama berkepanjangan dalam pemikiran batil memandang poligami. Ya. Ya, lebih baik kan satu. Bersama terus. Kalau udah dua, berbagi. Macam-macam lah itu pikiran ibu-ibu kan. Terbayang itu. Apalagi tiga, apalagi empat. Wah. Makin lama ini jatah jumpa. Subhanallah. Begitulah para jamaah yang mulia. Syaitan itu merusak pemikiran manusia. Iya. Jadi memang komplit masalah ini. Dan mudah-mudahan bisa difahami dengan jujur. Dengan jujur. Jangan difahami dengan nafsu. Karena bahayanya hukum Allah mau kita porak-porandakan ini. Perkara belum mampu itu. belum siap ya urusan lain, tapi jangan hukum ini disalahkan. Ya, itu yang saya harapkan dari para jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kaidah tahjir. Tahjir itu menjauhi ya. Kalau tahzir pakai hak itu memperingatkan, memberi peringatan, awas, nah, itu tahzir. Awas itu ada ini, itu, nah, itu tahzir. Kalau tahjir itu memutuskan hubungan, boikot, memutuskan salam, tegur sapa, bersilaturahim, itu tahjir, ya. Ditanyakan di sini apa enggak ada tahapan seperti menasihati, bersabar dulu setelah nasihat itu ditegakkan. Naam. Ada tahapan, ikhwah. Iya. Kalau ikhwah lihat seluruh kaedah-kaedah ahlu sunnah dalam bab tahjir, itu punya tahapan-tahapan. Sebab ini udah perkara yang berat, besar. Sangat bertolak belakang dengan inti dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah itu al-mu'akhah. Persaudaraan bainal muslimin. Tahjir itu memutuskan persaudaraan. Menegakkannya itu butuh kaedah-kaedah serius yang dipandang. Bukan suka-suka hati. Bukan semau perut sendiri. Gak bisa ya kok. Itu punya prosedur panjang. Karena bertolak belakang sama inti dakwah Rasul. Nah, maka saya minta kepada ikhwah bab penegakan bab ini. Itu butuh kaedah-kaedah yang betul-betul tepat. Udah terlengkapi syurutnya, sudah hilang mawane-nya, istilah ulama. Syaratnya sudah lengkap, penghalangnya sudah enggak ada. Nah, baru bisa diterapkan. Jadi enggak bisa sikit-sikit kita jauhi masyarakat misalnya si fulan, enggak kita tegur sapa tanpa prosedurnya, enggak bisa kok. Hajrul muslim itu butuh kaidah dan dawabit yang ketat. Karena bukan inti dakwah Rasulullah. Syekh Muhammad Al-Imam pernah jelaskan, cuma berapa kali Rasulullah dalam hidupnya mentahjir muslim. Hajrul muslim. Berapa kasus cuman, kata beliau. Jarang kali, coba. Sepanjang umur hidup Rasulullah. Nah, jadi bukan perkara jadi enteng-enteng. Sikit tak suka, tahjir. Sikit bersinggungan, tahjir. Ini bukan kaidah ahlus sunnah. Bukan kaidah ahlus sunnah. Naam. Siapa yang dibolehkan mentahjir? Kalau mentahjir tidak mesti ada syaratnya harus ulama, enggak. Kalau udah tepat semuanya, syarat-syarat lengkap boleh dilakukan oleh siapapun. Orang yang bilang harus ulama itu terbantah sudah. Dibantah sudah oleh ulama juga. Jadi enggak mesti nunggu apalagi ulama besar. Cuma kita minta bimbingan ulama. Coba ini yang mungkin ikhwah saya saksikan dalam bab tahjir, kelemahan yang mencolok di kalangan ahlus sunnah. Ketika melakukannya, tidak lebih dulu coba buat kronologis kejadiannya, tanya ulama. Dengan kasus begini ya Syekh, bolehkah kami tahjir si fulan? Ada itu dibuat ikhwah? Belum ada. Gak ada pasti sudah. Karena dari semua kasus yang kita saksikan, kita teliti, itu pasti disembur ulama dia malah. Kalau dia bilang, bolehkah kami tahjir Syekh? Ah, dihabisi sudah. Makanya gak berani nanyakan ke ulama, suka-suka perut aja mentahjir sudah. Karena tahu ditanya putus ini. Disikat ulama ini. Orang gak betul sudah. Ini tetangga ini melecehkan kami ini, pakai gamis. Bolehkah kami tahjir misalnya? Gak bisa seperti itu ya ikhwah. Siapa dulu dia melecehkan ketawa pakai gamis, bilangnya kayak baju perempuan misalnya. Siapa? Siapa orang ini kelas agamanya gimana-gimana? Kita udah buru-buru bilang, wah ini harus diputus ini, salam semua. Melirik pun tak boleh. Wah, bukan lagi salam, melirik gak boleh. Nah ini jelas suka-sukanya nerapkan kaidah tahjir. Gak kayak gitu para ikhwah. Nah. Boleh kita mengucapkan lakop jelek ke ahlu sunnah. Waduh. Ikhwah. Memberi gelar-gelar buruk ke ahlu sunnah itu tidak lain tujuannya tanfirun nas. Pasti membuat orang lari darinya. Itunya tujuannya. Dan memang ulama kalau memberi lakop jelek ke ahlul bid'ah, ya tujuannya pun itu. Dan apakah wajar antum menyuruh manusia lari dari ahlus sunnah juga? Cocok itu? Antum mengajak manusia lari dari ahlus sunnah juga? Nah ini ikhwah. Sehingga aneh sekali. Kalau sampai bermudah-mudah ini sudah su'ul lisan, buruknya lisan. Bermudah-mudah. Iya, apalagi jadi simbol yang disebar. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, di sini ada contoh ini seperti bilang dajjal kepada ahlu sunnah. Masya Allah. Kalau udah ahlu sunnah dajjal, enggak ahlu sunnah apa ya? Kakek dajjal. Kakek uyut. Udah ahlu sunnah aja dajjal sudah. Ajib. Ahlu sunnah dajjal, enggak ahlu sunnah apa? Adakah lebih baik dari ahlu sunnah? La, ahlu sunnah khairun nas, insyaAllah. Kalau sudah ahlu sunnah dajjal, kita mau tanya, kamu menghukumi yang enggak ahlu sunnah apa? Yang tetangga rumahmu itu, yang kamu tegur sapa itu apanya dajjal? Ya? Kalau sudah ahlu sunnah saja dajjal, cuma ajib, ikhwah, ajib. Bagaimana itu mungkin? Nah, jadi enggak boleh, ikhwah, hati-hatilah sudah. Bukankah waktu sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa kami akan dihukum Allah dengan sebab lisan kami? Arti sahabat agak ragu, heran. Apa iya kayak separah itu masalah lisan? Apa jawab Rasul? Wahalukabun nas ala wujuhihim wa fi riwayatin ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah kata Rasul, disungkurkan manusia itu, disungkurkan dalam satu riwayat, disorongkan hidungnya, ha? Digojrok apa bahasa itu, disorong muka itu apa, kemasuk ke jahannam karena ulah lisannya. Subhanallah, saya rasa sudah cukup banyak lah kajian bab ini, banyak sudah. Dan agama seseorang itu bisa diukur dari busuk, jelek, baik lisannya, bisa diukur itu. Iya, jadi hati-hatilah ikhwah. Apa yang antum dapatkan dengan menggelari bermudah-mudah gelar-gelar buruk ke ahlu sunnah? Apa yang antum dapatkan? Faedah apa yang antum dapatkan? Coba. Hah? Ini jelas bukan perkara kecil dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Memang mengucapkan dajjal, kalau antum tanya apakah menjadikan orang itu kafir, seperti mengucapkan kafir, ada kayak apa memiliki dua mata anak panah, balik lagi ke yang ucapkan, ya, saya enggak berani katakan begitu. Itu memang gelar kafir ya. Orang bilang, kafir kamu. Balik ke dia kalau yang ditunjuknya enggak kafir. Tapi kalau digelar dajjal sih, Allah alam saya enggak tahu. Cuman cenderung hati saya sih enggak. Memang yang dilemparkannya enggak balik ke dia. Artinya kalau orang mudah-mudahan dajjalin orang, enggak terus kita bilang, dia tuh dajjal tuh karena balik ke dia. Enggak. Enggak bisa kita pastikan begitu, dikias kepada gelar kafir. Karena mengendajal, mengucap dajjal itu sendiri tidak berarti mengafirkan orang tersebut. Tidak berarti begitu. Karena banyak ahlul bid'ah diucapkan, digelar dajjal lah oleh ahlu sunnah. Tapi enggak berarti ahlul bid'ah dikafirkan ahlu sunnah, enggak. Banyak. Dajjal min dajajilah. Wah, digelar begitu ahlul bid'ah. Tapi enggak berarti dikafirkan. Karena memang beda antara gelar kafir dengan gelar dajjal ini. Nah. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan ibu-ibu atau santri ini. Tolong berikan ke ustaz dari belakang ini. Nanyanya unik soalnya. Apa ketawa membatalkan wudu? Aneh ini. Ini kalau santri saya larang nanya loh di majelis umum ini ya. Nah santri. Masa ketawa membatalkan wudu? Ajib. Apa orang makan banyak termasuk ciri munafik? Aduh. Nah, ya enggak aja sudah. makan banyak itu rakus, itu cocok. Kok ciri munafik larinya? Tapi kalau makan banyak, enggak sholat, enggak ini, iya betul. Kok cuma makan banyak aja enggak pula ciri munafik? Gimana ya kok ciri munafik makan banyak? Entah kemana-mana lari kayak tadi kan? Enggak mungkin kan? Nah, ini dari akhwat ini kayaknya, ibu-ibu ini. Enggak mungkin pula ibu-ibu nanya ini. Saya curiga santri ini. Mungkin dia makan banyak mungkin. Atau ingin negur kawan makan banyak. Jangan begini caranya ya. Jangan masuk ciri munafik kok makan banyak. Enggak ada kaitan itu. Ada pertanyaan dari internet, apakah hakim agama bisa ngabulkan permohonan cerai sesuai kemauan istri yang tidak pernah digauli hingga 8 tahun? Bisa. Bisa 8 tahun nih, waduh. 4 bulan aja bisa. 8 tahun, subhanallah. Suami apa ini? Ngapain digantung-gantung gitu sih? Kecuali niat jahat gitu kan. Biar rumit. Kita permudah aja. Macam kita mencerai istri. Istri kan butuh surat cerai. Biar dia bisa nikah lagi. Jangan ditahan-tahan. Kasih cepat biar dia cari suami lagi. Kita mudahkan dia. Dia kan muslimah. Kadang-kadang itulah. Mungkin dendam atau apa. Biar aja gak selesai-selesai. Biar tahu dia rasa menjanda. Gak boleh di Islam begitu. La barara wa la dirar para ikhwan. Gak boleh. Bolehlah kita benci sama istri, boleh. Tapi urusan dia berikutnya, dia kan mesti bisa tobat kalaupun dia salah sebagai istri sama kita. Apa gak boleh dia tobat, mau nikah lagi mungkin baik, dia kasih cepat. Gak usah lagi dia mohon, kita segerakan urus surat cerai. Karena di urusan negara ini kan pakai surat cerai. Kalau gak nanti bisa tertuntut kan begitu. Atau andai kata nih, andai kata ikhwah. Andai kata misalnya. Gak ada surat cerai untuk resmi. Kita urus banyak biayanya, mungkin repot urusannya misalnya. Gak ada uangnya lagi. Kita pastikan sudah sama istri, mantan istri. Bilang, udah kamu nikah sudah. Nah, ini surat cerai apa aja lah sudah, segel. Gak ada dari pengadilan agama. Jangan khawatir gak saya tuntut lah, gak. Artinya kita gak akan sejahat itu. Udah dia bahagia terus kita bilang, saya belum cerai kok. Kamu menikahi istri saya, tuntut sekian juta. Nah, itu enggak kerja muslim itu. Lagi pula kok hebat kali perempuan tuh sampai kita separah itu jahatnya. Hah? Kok kayaknya luar biasa kali wanita ini, tapi kita tega sejahat itu sama muslim juga, suami dia yang baru dan dianya. Enggak bisa cari ganti. Enggak laku. Perempuan banyaknya begini ya, kok jahat kali sama mantan istri itu. Cari yang lain, dia bahagia, kita bisa bahagia juga, kan begitu. Inilah kadang-kadang di masyarakat ini, wallahu a'lam. Unik cara pikir itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gak suka nengok kawan mudah. Gak suka, apalagi ada ganjalan hati. Wah, maunya sulit. Aduh, ini tobat kita dari penyakit seperti ini. Gak boleh. Kita berusaha kasih yang mudah sama saudara kita. Kasih gampang-gampang dia. Iya, dia butuh apa? Surat cerai. Apalagi ditahan-tahan 8 tahun enggak dikasih keputusan cerai atau apa, Masya Allah. Ini jelas perbuatan zalim ini. Dan boleh pengadilan mengabulkan permohonan cerai istri tersebut. Wallahualam kalau aturan pengadilan Indonesia, saya enggak tahu. Di Islam boleh. Jika suami enggak baca sikot taklik, bolehkah dengan itu suami berasan gak menjalankan isi taklik itu? Kenapa tidak? Makanya kita pembacaan itu sendiri, syarat yang tertulis di siwat itu gak betul dalam Islam. Gak bisa itu diikuti. Sebagian betul. Jadi gak usah dibaca pun udah konsekuensi bersuami, beristri sebagai suami. Tapi ada yang gak betul delik kalimatnya itu, delik kata-katanya itu. Harus ditolak itu. Jadi ya kita jangan pula menolaknya waktu diajukan Tuan Kadi. Bertengkarlah. Dia memimpin acara, kita kok ngatur. Lobby dia sebelum acara nikah. Jangan, ini sering kok, jangan diremehkan urusan lobby-melobby ini. Nanti kasus di lapangan, tengkar. Termasuklah menghadirkan pengantin perempuan jadinya. Sampai kadi itu ngancam, gak aku nikahkan kalau aku gak masuk kamar. Ngambil teken istri perempuan. Aduh, dia pula duluan masuk kamar dari kita. Kita bertahan, gak aku nikahkan. Saya yang punya kuasa di daerah ini. Ah, coba bertengkar. Jadi enggak gitu ya, di lobi dulu. Datangi baik-baik ke rumahnya, terangkan kita mau acaranya begini, minta tolong, Bapak hanya teken. urusan teken-meneken lah sudah. Selesai itu kami ucapkan terima kasih. Mimpin acara kami, gimana Pak bisa? Nah, begitu. Kadang kayak SPL ini, kita anggap lancar-lancar aja. Di lapangan kejadian, berulang kali kejadian. Nah, ini sekedar mengingatkan ikhwah, biar kita belajar dari pengalaman. Lobilah dulu. Jelaskan kita punya keyakinan begini. Pengantin perempuan tuh begini. Nah, masalah sikot taklim gak usah didebatkan isinya. Kami biar ringkas Pak, gak usah baca lah Pak ya. Bilang. Nah, gak usah baca lah sudah. Prosedur-prosedur umum tuh kami teken-teken aja Pak. Bilang. Gak usah dibaca. Itu dia pun cari mudah biasanya itu. Yang penting kan bayar sudah. Insya Allah begitu. Dia cari mudah juga. Makanya kalau di lobby baik-baik insya Allah lancar. Tapi kalau antum di situ berlagak negakkan sunnah, dia sebagai orang yang punya harga diri tentu enggak mau dilecehkan. Jadilah pertengkaran. Itu enggak baik dalam acara pernikahan. Kalau 4 bulan suami meninggalkan istri tanpa digauli, batasnya 4 bulan. Kalau bagaimana suami dipenjara lebih 4 bulan? Wah, itu lain masalahnya. Itu kan enggak kuasa suami. Dipenjara lah pula. Cuman, enggak mungkin minta keluar 4 bulan sekali. Enggak bisa lah itu, ikhwah. Itu enggak betul itu. Artinya kasus penjara itu kasus sendiri. Atau suami ditawan musuh. Kalau zaman jihad dulu kan gitu, perang. Kalau kasus kriminal ditahan polisi. Nah, istri enggak bisa dengan dalih suami dipenjara dipakainya 4 bulan. Ini kan bab ilah ini, ikhwah paham ini kan? Atau sampai kasus 4 tahun tadi. Jangan istri bilang enggak jelas rimba suami, yang jelas dipenjara kok. Gimana enggak jelas? Cuman dia kena 10 tahun. Nah, jadi enggak boleh kok. Itu enggak boleh. Itu istri sabar. Nah, dia sabar dalam arti kata tunggu suaminya. Tapi kalau mungkin memang dia berpemikiran suami ini tidak diharapkan baiknya, dia enggak tahan lagi, ya boleh dia ngajukan supaya suami menceraikannya. Boleh. Begitu. Minta kepada pengadilan karena dia berpikir enggak bisa melanjutkan dengan suami jahat seperti itu. Demikianlah para ikhwan rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.